Assalamualaikum. Ustadz, siapakah Abu Qatadah Tasik itu? Apakah benar ia teman Ustadz dan apa manhajnya? Nah, Khairuddin rahimakumullah. Abu Qatadah memang orang yang saya kenal sebelum dan setelah pulang dari Yaman, ya, karena kami berangkat bareng, pulang pun bareng. Abu Qatadah, ya, sekarang kondisinya berjalan bersama dengan Raja'iyun, ya, Turathiyun, berjalan bersama dengan Hizbiyun. Dalam keadaan dulu, ya, sebelum kepulangan kami ke Indonesia dari Yaman, Abu Qatadah sudah tahu bahwa orang-orang Roja, ya, Turathi, itu Hizbi, sudah tahu. Mereka salah. Namun ketika sudah ada di Indonesia, dia malah bersama dengan orang-orang yang salah itu. Tahu yang salah, tapi kemudian bergaul dengan yang salah. Kira-kira ini Ustadz patut diambil ilmunya apa tidak? Tahu dia kesalahan, tapi malah bergaul dengan kesalahan tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal kepulangannya, dalam sebuah majelis, Abu Qatadah pernah ditanya soal televisi. Dan waktu itu dengan berapi-api dia mengatakan bahwa televisi itu layak untuk dikampak, dipukul dengan kampak. Wah, subhanallah, sekarang dia menjadi pemateri, ya, pengisi ceramah di televisi Roja. Jadi ieu nu nungkulu di kampak naonana ayeuna. Ya. Repot kan. Tapi Abu Qatadah bukan orang yang tidak tahu, tahu. Ya. Mengerti. Tahu yang salah di mana, letaknya di mana, tapi dia malah bergaul bersama dengan orang-orang yang salah. Nah, patutkah diambil ilmunya orang yang seperti ini? Kita tidak mengklaim diri kita suci, maksum dari kesalahan, tidak. Ya. Bukan soal itu pembahasan kita. Tapi untuk menilai seseorang, tentu kita harus menilai dari sisi keistiqomahannya, ya, kekokohannya. Kalau seseorang sudah tidak kokoh di atas kebenaran, lalu masihkah akan kita katakan bahwa dia sebagai orang yang kokoh? Kan tidak mungkin. Ya. Kalau seseorang yang pada awalnya tahu kelompok-kelompok hizbi, tapi kemudian sekarang malah bergabung dengan kelompok-kelompok hizbi itu, apakah kemudian kita akan katakan bahwa dia tetap seorang ahlu sunnah? Ya. Nah, soal perilaku yang cenderung bermudah-mudah, pelanggaran terhadap syariat, ini hal yang diketahui. Mulai senang selfie, ya kan? Ketika memimpin jamaah umroh, selfie, foto bersama dengan jamaahnya. Ya mending kalau laki-laki. Ini wanita, ya, campur baur sudah. selfie-nya itu saja sudah masalah, apalagi kalau selfie-nya itu bersama para wanita yang bukan mahram, lebih bermasalah lagi. Bahkan yang terakhir beberapa hari kemarin, dia menghadiri acara reuni. Gak tahu reuni apa reuni, ya. Yang jelas seperti itu, bersama dengan alumni Persis angkatannya, karena dia latar belakangnya sekolahnya di Persis. Ya subhanallah, bebas, ada datanya loh, ada datanya, ada fotonya, makan bareng di depannya wanita, laki-laki, campur bang. Dalam keadaan dia tahu, coba antum tanya kepadanya, apa hukum ikhtilat? Ya. Bertatap muka dengan wanita yang bukan mahram, insyaallah akan menjawab tidak boleh. Ya. Tapi dalam faktanya seperti ini, apakah kemudian masih layak untuk diambil ilmunya yang seperti ini? Nah, apa faidah yang bisa kita ambil dari kondisi guru yang seperti ini? Ya. Nah, biasa dia hadir dengan atribut yang selalu dikenakannya, ya. Ari make gamis manggis pastilah. Ya, masih tetap mempertahankan gamisnya. Eta imamahna ge selalu dipake. Ya. Dia punya malu. Ya. Tidak menghormati pakaian sunnah yang dikenakannya. Ya. Emang kunaon gitu lamun make gamis hadir di acara reunian teu meunang? Teu nanaon ngan? Nanaonan? Allah. Ya, menghormati. Ya. Pakaian-pakaian yang seperti itu. Subhanallah. Nah. Jadi seperti itulah kondisi Abu Qatadah. Kalau soal dia gabung dengan roja apa segala macam, insya Allah sudah tahu. Ini si penanya juga insya Allah tahu, ya kan?